思ったし。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوات، أعزكم الله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. هذه ini tanggal 24 Rabiul Awal 1444 Hijriah, atau tanggal 20 Oktober 2022 hari Ahad, hari Kamis. Nah, hari Kamis sore kita akan lanjutkan serial kajian syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, pertemuan yang ke-127, halaman 258. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan keberkahan, kefahaman dan niat kita diluruskan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kita sampai pada pembahasan tentang mata. Nah, terakhir kita bahas wajma'a ahlu sunnati ala annal aynaini isnatan. نقل هذا الإسماء أبو الحسن الأشعري وغيره ممن اعتنوا بنقل الآثار على أن أهل السنة أجمعوا على أن الله عينين اثنتين فقط، وأما من قال بل له أعين كثيرة لا تنحصر باثنتين فقوله خطأ لا شك من وجهين. Di sini ahlu sunnah wal jamaah bersepakat bahwasanya Allah Azza wa Jalla mempunyai dua mata, dan ini ijma ini yang menukilkan adalah Abu Hasan Asy'ari dan selainnya dari orang-orang yang memang di situ menjadi patokan dalam menukilkan asar bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah bersepakat Allah Azza wa Jalla itu mempunyai dua mata saja. Sedangkan ada orang yang berpendapat Allah Azza wa Jalla itu mempunyai mata yang banyak, tidak terbatas hanya dengan dua mata saja, maka dia salah. Dia salah. Tidak diragukan lagi. Min wajhaini, dari dua sudut pandang, dua sisi sudut pandang. Yang pertama, salah dari sisi yang pertama adalah awalan yang pertama, annahu mukhalifun li ijma'i salaf. Ini menyelisihi ijma'nya salaf. Menyelisihi ijma'nya salaf. Mukhalifun. Menyelisihi ijma'nya salaf. Yang kedua, wasanian annahu mukhalifun lid-dalil. Bahwasanya dia yang berpendapat Allah Azza wa Jalla itu mempunyai lebih dari dua, tidak terbatas dua, dua mata, maka dia telah menyelisihi dalil. Wad dalilu sabaqal kalam alaihi, dan dalilnya sudah pernah dibicarakan. Wa huna dalilun awdahu, dan ini ada dalil yang lebih jelas lagi. Qulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi SAW fid dajjal, dalam hal dajjal, tentang apa mas? Dajjal. Innahu a'waru wa inna rabbakum laysa bi'a'wara. Sesungguhnya dajjal itu a'war, picek. Iya mas. Wa inna rabbakum laysa bi'awar. Sesungguhnya Rabb kalian itu tidaklah picek. Nah, itu mau terjemahkan apa, Mas? Juling, enggak ada. Awar itu bukan. Bukan. Ini picek, Mas. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di Kitabul Fitan. Bab tentang dzikr dajjal. Nah, dari hadis Anas. Nah, sekarang kita masuk pada wa yu'ayyiduhu qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dajjal innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'awar. Dikuatkan lagi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dajjal, innahu a'waru, sesungguhnya dajjal itu matanya picek. Wa inna rabbakum laysa bi'a'war, sesungguhnya Rabb kalian itu tidaklah picek. Qaluhu perkataan mu'alif disyarahkan oleh mu'alif sendiri, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Wa yu'ayyiduhu qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dajjal innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'awar. Mas, ada yang tahu mas, kenapa ini diulang dua kali? Wa huna dalil awdahu qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dajjal innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'awar. Kenapa disebutkan dua kali mas? Ya biar jelas mas. Antum sekali aja kadang gak mudeng. Sebutkan dua kali, diulang dua kali, biar mudeng. Dan itu memudahkan karena apa? Ganti kertas, ganti halaman. Terkadang ketika ditanya lagi, bingung. Sama halnya ana tanya kepada antum mas, pekan lalu mas, alhamdulillah, pekan lalu kita bahas apa? Nah lo, Pak Pardi datang nggak pekan lalu? Ya bahas apa Pak Pardi? Hah? Pekan lalu belum bahas dajjal lo, kita bahas pekan lalu. Pekan lalu apa, Mas? Enggak ada. Mas, kan lalu apa mas? Ayo, hijabnya Allah Azza wa Jal, nur. Kan? Ditanya lagi, melewat lagi, ditanya lagi, melewat. Maka ini bukan aib ketika hadis kok Ustaz disebutkan dua kali. Nah, terus kenapa protes antum? Disebutkan dua kali itu biar agar jadi lebih mudah. Halaman 256 bawahnya sudah disebutkan dan ada takhrijnya di sini. Ya sahih. Makanya kan disebutkan wa huna dalil awdah. Dan di sini ada dalil yang lebih jelas lagi. Qaulun Nabi SAW. Berarti ini dia. Wa yu'ayyidu qaulun Nabi SAW. Dan dikuatkan lagi dengan sabda Nabi SAW. Fid dajjal, tentang dajjal. Paham tak? Jadi tidak ada masalah mas. Ini karena ada korelasinya. Nah. Qauluhu. Perkataannya. وَيُؤَيِّدُ قَوْلُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّجَّالِ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ. Dan dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dajjal, bahwasanya dajjal itu picek dan sesungguhnya Rabb kalian itu tidaklah picek. الدجال هو رجل من بني آدم. Dajjal itu adalah seorang dari keturunan Bani Adam. يَبْعَثُهُ اللَّهُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ fitnatan linnasi. Allah Azza Jal mengutus Dajjal di akhir zaman sebagai fitnah bagi orang-orang, bagi manusia. Yadda'i awwala ma yadhar, dan dia mengklaim ketika pertama kali dia muncul. Kama qala ba'dul mu'arrikhin, sebagaimana sebagian ahli sejarah. Ahli sejarah an-nubuwah, sejarah kenabian. Thumma fi tali yadda'i annahu rabbun wa ilahun. Kemudian dia mengklaim bahwasanya dia itu adalah Rabb dan sesembahan. Wa yu'tihi Allahu azza wa jal min al-ayati ma bihi fitnatan lil muftanin. Lilmuftatanin. Dan ini ada Allah Azza Jalla memberikan kepada Dajjal ini ayat. Ayat itu mas tanda-tanda. Makanya kalau disebutkan mukjizat itu lebih tepat disebut ayat, bukan mukjizat. Karena mukjizat itu diambil dari kata ajz, lemah, kemudian diberikan mukjizat. Sedangkan para nabi itu enggak semuanya lemah. Tidak semuanya lemah. Maka disebutkan lebih tepat untuk menyebut apa yang menjadi keistimewaan para nabi itu adalah ayat, tanda-tanda. Nah, tanda-tanda tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda kenabian, tanda-tanda kerasulan. Min al-ayati ma bihi fitnatan lil muftatanin. Dan ini adalah ayat tanda bagi fitnah orang-orang yang difitnah. Haitsu ya'ti ila qaum, di mana dia itu datang ya kepada suatu kaum. وَيَدْعُوهُمْ إِلَى نَفْسِهِ, dan dia menyeru pada dirinya, menyeru pada dirinya. وَأَنَّهُ رَبٌّ, bahwasanya dia itulah Rabb. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. فَإِذَا أَبَوْ أَصْبَحُوا مُمْحِلِينَ, أي أَنَّ أَرْضَهُمْ يَمُوتُ نَبَاتُهَا. Yaitu kalau mereka itu enggan untuk menyatakan dia itu sebagai Rabb, maka kaum itu menjadi mumhilin. Mumhilin maksudnya di sini adalah ya anna ardhahum, bumi mereka yamutu, akan menjadi mati. Nabatuha, tumbuh-tumbuhannya. Walayab qalahum syai'un, dan tidak akan tersisa bagi mereka sesuatu pun. Wakadzalika aidan bahaimuhum tamutu, dan hewan-hewan ternaknya mereka juga mati. Wa idza da'a al-qauma fa ajabu da'watahu da'a as-sama' wa amtarat. Da'a as-sama' wa amtarat. Kalau dia itu menyuruh pada suatu kaum dan kaum itu ya fa ajabu, ya kaum itu dia ya menerima ajakannya dia, seruannya dia, dakwatahu da'as sama, maka dia pun menyeru kepada langit, fa'amtarat, maka langit pun hujan, langit menurunkan hujan, wahum yushahiduna, dan mereka itu menyaksikan, yasama'u amtiri, wahai langit, ya turunlah hujan, ya fatumtir, kemudian turunlah hujan, ya ardu ambiti fatumbitu, wahai bumi tumbuhkanlah, ya tumbuhkanlah, maka bumi pun menumbuhkan, fata'udu ilaihin sarihatuhum aw fara ma takunu lahman wa syahman wa dur'an, maka dari ya balik kepada mereka sarihatuhum aw fara, jadi apa yang dulunya itu dari bumi itu sedikit tambah banyak sekali, mas, tambah berlimpah, matakunu dari yang sebelumnya, yaitu lahman wa syahman wa dhar'an, artinya di sini lahman dagingnya, syahman itu isiannya, wa dhar'an kandungannya, jadi di situ apa yang ada di dalam apa dari kontekstual ya fitnahnya Dajjal itu mau ngapain aja itu subhanallah Allah kabulkan. Oleh karena itu mereka ini Dajjal ini menjadikan orang-orang saat itu menjadi tercengang-cengang, mas. Ya. Ini subhanallah. Dan kemudian wa hadhihi fitnatun adimatun la siyama ya وهذه فنة عظيمة لا سيما عند بادية. Dan ini adalah fitnah yang begitu dahsyat. Ya. Nah, di sini fata'udu ilaihim syariatnam wa hadhihi fitnatun 'azimatun la siyama 'indal badiyah. Dan ini adalah ujian yang sangat dahsyat, terutama 'indal badiyah, bagi orang-orang yang badiyah, orang-orang pedalaman, mas. Maksudnya apa? Orang-orang yang memang di situ tidak terpelajar. Fahad al-rajul ad-dajjal ya yaftinun nas, Orang ini, Dajjal ini akan menguji banyak orang. Wa min syiddatil fitnati wadduhul la yatadabbar insan tadabburan aqliyan. Di sini saking dahsyatnya fitnah itu dan saking bingungnya, ya, itu orang-orang itu la yatadabbarul insan tadabburan aqliyan. Apa yang terjadi itu tidak bisa dilogika, Mas. Mau ditadaburi secara logika enggak bisa. Ya. Artinya apa, Mas? Apapun diperintahkan oleh Dajjal itu terjadi. Yang ada di dalam bumi dikeluarkan, yang ada di langit diturunkan, itu semuanya bisa oleh Dajjal. Seolah-olah apa? Yang api itu dijadikan dingin, yang dingin jadikan api oleh dia bisa. Dajjal. Saking dahsyatnya, Mas. Jadi tidak bisa di logik. Saat itu orang susah untuk mentadaburi. Ya. Ya'rifu bihi anna hadha laysa bi'ilahin. Orang-orang itu artinya apa? Orang tahu kalau dia itu bukan ilah. Dajjal saat itu. Walihada a'tana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatan. Maka Allah azza wajalla itu ya, Rasulullah SAW memberikan kepada kita itu ayat. Tanda di sini. Bal ayatin, bahkan banyak tanda. Ala annahu laisa bi ilahin, bahwasanya Dajjal itu bukanlah ilah, bukanlah sesembahan. Faqala wa'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Suf. Ini juga tanda. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian itu mati. Masih hidup lihat Dajjal. Dajjal bukan ilah. Kenapa? Belum mati dewe. Kita belum mati. Bagaimana kita bisa melihat Rabb? Nah. Ini salah satu bagian dari apa, Mas? Mematahkan logika. Apa, Mas? Matahkan logika. Ya. Jadi ini untuk mematahkan logika. Itu dengan apa? Menjadikan dalil yang tidak bisa dibantah lagi. Antum mau mendalili dengan apa saja enggak bisa. Karena ini sudah gongnya. Apa, Mas? Sudah gongnya. Itu wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Semua kalian itu tidak akan mampu untuk bisa melihat Rabb kalian sampai kalian itu mati. Bagi orang yang mengaku bahwasanya dia itu adalah ilah, bagaimana bisa dilihat? Sedangkan yang melihatnya pun belum mati. Paham maksudnya sih? Nah. Wa hadhil ayatu yaqiluha al-qalb, dan tanda ini bisa dipahami oleh hati. Walakin rubbama li shiddatil amri yansa hadhil ayata. Namun karena saking dahsyatnya perkara saat itu, orang bisa lupa ayat ini. Tanda bahasanya apa? Mosok itu mak Tuhan, ya, sesembahan, ya. Padahal kita harusnya, ya, mati, ya. Makanya di sini, nah, wahunaka ayatun hissiyatun, itu ada tanda yang bisa dilihat oleh atau bisa dirasakan oleh panca indera. Wa ya annahu maktubun baina ainihi kafirun. Yaitu bahasanya ditulis. Allah yang menulis di sini. Ditulis baina ainihi, di antara dua matanya. Ka fa ra. kafirun. Yaqra'u kullu mu'minin. Setiap mukmin bisa membacanya. Al-katibu wa ghairul katibi. Yang bisa menulis maupun yang tidak bisa menulis. Paham, Mas? Ini bukan masalah bebas tiga buta, B3B. Ya, kalau dulu bahkan sampai di gendeng-gendeng pun ditulis bebas. Ya. B3B. Masih ingat awak B3B itu? Apa, Mas? B3B apa, Mas? Ini enggak zamannya. Bebas buta aksara. B3B. Mas Taufik enggak ngalami. Oh, Mas B3B, Mas Irwan. Lupa. Ya. Bapak ini masih ingat enggak B3B? Baca, berhitung. Ada yang tahu? Enggak ngalami beliau. Kalau yang lahir 1900-an enggak lahir, enggak ngalami. 80-an, Mas. Enggak ada yang tahu. Plus, Pak Budi lupa, Pak Budi. Programnya dulu. Ayo, B3B. Kayaknya enggak deh. Ya. Bebas buta bahasa, Mas. Ya. Ayo. Ahlan. Nah. Iya, 90-an. Iya, soh. Kayaknya ini belum lahir ini. Teman-teman kita ini belum lahir. Kayaknya kalau yang sudah lahir sudah aki-aki sekarang. Kayak anak juga. Alhamdulillah. Nah. Fahatta alladhi la ya'riful kitabah. Hatta bahkan orang yang tidak mengetahui tulisan. Kafaro enggak tahu. Ya. Kayak tadi kenapa anak terus B3B? Ya. Ini yang tadi diomongin benar. Bebas tiga buta. Ya, B3B. Bebas tiga buta. Buta aksara, buta ya. Iya. Iya, pengetahuan dasar. Baik. Rikolosmono. Iya. Dahsyat gitu. Dan programnya, Masya Allah. Berapa banyak mbah-mbah dulu gak bisa berbaca, nulis. diajarin. Ya. La ya'riful kitaba, artinya tidak mengetahui apa itu kaf, apa itu fa, apa itu ra. Ya. Aul qira'ah, atau tidak bisa, tidak tahu bacaan. Bukan orang Arab. Tapi orang mukmin di situ tahu. Itu ada tulisan ka, ada tulisan fa dan ra. Walaupun enggak bisa baca. Fahadi ayatun hisiyatun, ini adalah tanda yang bisa dilihat panca indera. Bisa dirasakan panca indera. La yadhalu anhal insan. Ya, ini tidak bodoh-bodoh amat bagi manusia untuk bisa memahaminya. Li'annahu yushahidur rajul. Karena seorang itu bisa menyaksikan. Ya. Kadzalika hunaka alamatun hissiyatun ukhra. Ada juga tanda yang bisa dilihat, bisa dirasakan secara panca indera yang lainnya. Wahya annahu a'waru. Yaitu adalah picek, mas. Dajjal itu picek. Fa'ihda aynam awra. Salah satu dari matanya itu awra. Picek. Warriwayat mukhtalifatun hal yumna awil yusra. Dan riwayat-riwayat itu berbeda-beda tentang apa? Piceknya kanan atau kiri. Wal muhim anhu awar. Yang jelas itu adalah picek. Nah. Wahadihi alamatun fariqatun. Ini adalah tanda yang terpisah di situ. Yang bisa terpisah dari apa, mas? Dari zat Allah Azza wa Jal. Makanya disebutkan alamatun fariqatun. Liqalihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi SAW, inna rabbakum laysa bi'awar. Sesungguhnya Rabb kalian itu adalah tidaklah picek. Kenapa disebutkan di situ? Karena ini kaidahnya, tandanya, dalilnya terpisah. Tidak membicarakan masalah Allah Azza wa Jalla, tapi berkaitan dengan tadi Dajjal. Paham ya? Nah. Sekarang, wa wajhu dalalati min hadhil hadis, dan penunjukan dalil dari hadis ini, ya, ala anna Allah lahu ainani faqat, bahwasanya Allah Azza Jalla mempunyai dua mata saja. Huwa annahu law kana Allah akthar min ain, ya, min ainin, la kanat hadhihi al-kasrah kamalan, li'anna kulla sifatin yattasifullahu biha fahiya kamalun wa yahsulu biha al-alamat al-fariqah baina dajjal wal rab. Fa idza kana Allahu azza wa jalla lahu thalathu a'yun wa hadha dajjal lahu aynan fa yakfi an yatamayyaza al-khaliq min hadha dajjal. Fa lamma lam yadhkur ats-tsalatsa ulima annahu laysa lillahi tsalatsun wa anna lahu isnataini faqat yusharikuhu fihima ad-dajjal fi kauna aynai dajjal isnataini lakin tatamayyiz aynul khaliqi azza wa jal bi annaha kamilatun laysa fiha naqsun wa aynud dajjal bi annaha awra'u. Nah. Di sini disebutkan sisi pendalilan dari hadis ini adalah dari mana bahwasanya Allah Azza Jalla itu mempunyai dua mata saja. Wa annahu law kana Allahu akthar law kana lillahi aktsaru min ain, seandainya bagi Allah Azza Jalla itu mempunyai lebih dari ya, mata, dua mata maksudnya, maka disebut banyak itu adalah bentuk kesempurnaan. Hadil kasratu kamalan, bahwasanya banyak itu disebut apa? Kesempurnaan. Li'anna kulla sifatin yattasifu Allahu biha fahiya kamal. Karena setiap sifat yang Allah mensifati dengannya itu adalah sifat yang sempurna. Paham, Mas? Maksudnya apa? Semua sifat Allah Azza wa Jalla itu sempurna, tidak ada yang naqis. Maka kenapa disebutkan idza ta'ida ahadukum fit-tariq falyaqul apa? Allahu akbar. Wa idza nazala fasabbih. Kalau turun ucapkan subhanallah. Kenapa subhanallah? Mensucikan Allah dari naqis, dari kekurangan. Karena ada anggapan seandainya Allah Azza wa Jalla itu punya kuasa yang mutlak, tentunya jalan-jalan semuanya lempeng, Mas. Kenapa harus pakai turun? Kan kun fayakun, selesai. Kenapa harus ada yang turun? Berarti ini kurang ini. Nah, ini makanya dianjurkan untuk mengucapkan apa? Subhanallah ketika jalan turun. Kenapa? Itu bukan bagian dari kelemahan atau kekurangan dari Allah Azza wa Jal. Itu kehendak Allah seperti itu, Mas. Agar manusia berpikir. Kehidupan itu ada naik dan turun, Mas. Bukan kaitannya dengan bagaimana Allah itu. Tapi kita yang ditanya. Bagaimana semangat orang itu naik dan turun dalam menghadiri kajian ilmu. Padang tekonu gua sih tenan. Padang yo. Ya. Bisa senyum, bisa merasakan. Pernah semuanya kan? Ya. Makanya di situ bagian yang terindah adalah senantiasa berdoa kepada Allah saja. Kita tahu kalau diri kita itu lemah, maka jangan pernah kita nganggap bahwasanya diri kita itu tidak ada salah, tidak ada alfa, tidak ada keteledoran. Justru di situ nasallahu alaihi wasallam, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Azza Jalla agar keteledoran demi keteledoran itu Allah tutupi dan Allah sempurnakan apa yang kurang dari kita. Nah, lanjutkan, Mas. Jadi di situ wa yahsulu biha alamatul fariqah, dan ini didapati dengannya, diperoleh dengannya ada tanda al-fariqah, alamatul fariqah baina dajjal war rabb, tanda yang bisa membedakan antara dajjal dan rabb. Nah, seharusnya antum menjadi lebih paham kenapa Nabi SAW itu menjelaskan tentang dajjal. Pertama, tadi disebutkan bahwa saat itu, ya, kejadian itu manusia tahu tentang tanda-tanda Allah Azza wa Jalla secara apa? Hissian. Tapi begitu dajjal itu datang dengan dahsyat, fitnahnya itu bisa menjadikan akal itu lupa dengan apa-apa yang sebelumnya itu diyakini, saking dahsyatnya. Ya. Makanya disebutkan di sini, saking dahsyatnya ini, fitnahnya ini, disebutkan tentang tanda yang bisa membedakan antara dajjal dan rabb, yaitu mata. Fa idza kana Allahu azza wa jalla lahu thalathu ayun, maka kalau bagi Allah azza wa jalla itu mempunyai tiga mata. Wa hadza dajjal lahu aynani, dan dajjal itu mempunyai dua mata saja. Fa yakfi an yatamayyaz khaliq min hadza dajjal, maka tentunya sudah beda, jelas beda, ya, antara Allah azza wa jalla dan dajjal ini. Ya. Falamma lam yadhkur salatu ulima, dan ketika tidak disebutkan tiga, bagi siapa? Bagi Allah Azza wa Jalla. ulima bisa diketahui annahu laisa lillahi thalathun, maka diketahui bahasanya bagi Allah itu tidak punya tiga mata. Wa anna lahu itsnataini faqat, bagi Allah hanya dua mata saja. Yusyarikuhu fihima dajjal, dan ini pun dipakai pula dua mata itu oleh dajjal dalam kondisi apa? Fi kauni ainai dajjal itsnataini, bahwasanya dajjal itu punya dua mata. Paham enggak sih? Dua mata yang bisa melihat. Satunya picek. Paham? Makanya lakin tatamayyaz ainul khaliqi azza wajal bi annaha kamilatun, dan mata dari Allah azza wajal itu menjadi berbeda karena apa? Mata Allah azza wajal itu sempurna. Laisa fiha naqsun, tidak ada naqis, tidak ada kekurangan sedikit pun. Makanya kalau misalnya dikatakan ada orang diajak ngobrol pelenggang, pelenggong, ya, kayak ditulup tek, ya, enggak usah di awalnya enggak usah sebut tek, ditulup, ya, karena nakis kan, ya, anak enggak sebutkan sempurnanya tek, ditulup. Ini karena apa? Dia pun kurang satu on atau bahkan lebih, diajak ngobrol susah. Mas, mas, dari malah meleok-meleok. Ya. Nah, ini contoh, mas. Tanda kalau orang itu enggak genep. Penglihatan Allah Azza wa Jalla sempurna, tapi Dajjal tidak sempurna. Ya, ainu Dajjal bi'anna awrok, karena mata Dajjal itu picek. Nah, naktabi bi'adil kudroh, kita cukupkan sekian, nanti habis sholat maghrib kita lanjut masih berkaitan dengan mata. Nah, naktabi bi'adil kudroh, semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.